Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, masih kita pada meraja'ah bab al-idhafah. Terakhir sampai al-tanwiyah. Itu. Atau wa intakun ya. Sudah belum ini? Belum ya. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. Siapa? Ya, antum silakan i'rab. Kemudian dijelaskan makna dan setelah itu faedahnya. Ataupun nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Wa in takun syaratan aw istifhama famutlaqan kamil bihal kalama. Al-wawu harf 'athfin in syartiyah takun fi'lun mudhari'un nakis. وهو فعل شرط واسمه ضمير مسند به جواز تقدر هي يعود على اي شرطا خبر تكون او حرف عطف استفهاما معطوف على شرطا فمطلقا فجواب واقعة لجواب شرط مطلقا مفعول مطلق عامله كامل الاتي وأس كامل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مسند فيه وجوبا تقدر أنت بها جار مجرور متعلق به كامل البحر جار والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جار الكلام مفعول به أي كامل والجملة في محل جزم جواب شرط dan mana bait itu. Dan apabila ai tadi berupa syarat atau istifham, maka sempurnakanlah dengannya kalam secara mutlak. Yakni idhafahkanlah secara kepada ma'rif ataupun nakirah. Atau kepada na'at atau jama' ataupun pada mufrodain. Kecuali pada mufrad yang ma'rifah. Adapun kalau syartiyah maka tidak boleh. Kalau ai yang istifhamiyah boleh kepada mufrad yang ma'rifah. وَإِنْ تَكُنْ شَرْطًا أَوْ إِسْتِفْهَامًا فَمُطْلَقًا كَمِّلْ بِهَا الْكَلَامَ. Apabila ayun jatuh sebagai syarat ataupun jatuh sebagai istifham, yakni ism istifham, فَمُطْلَقًا, maka secara mutlak, كَمِّلْ بِهَا الْكَلَامَ, sempurnakanlah dengannya al-kalama. Yakni maksudnya ayat syaratiyah dan al-istifhamiyah boleh diidhafahkan kepada yang nakirah dan yang ma'rifah. Ya. Mufrad ataupun musanna ataupun jamak, dikecualikan satu saja, yaitu tidak boleh diidhafahkan kepada mufrad ma'rifah. Ya. Kenapa di sini ai syartiyah dan ai al-istifhamiyah secara mutlak boleh diidhafahkan kepada yang nakirah dan ma'rifah? Karena makna syarat wal istifham yu'adda bil ma'rifah wal nakirah. Makna syarat dan makna al-istifham bisa ditunaikan dengan yang ma'rifahnya dan yang nakirahnya. Ya. Itu alasannya mengapa ai asyaratiyah dan ai al-istifhamiyah boleh atau bisa diidhafahkan kepada yang ma'rifah dan nakirah. Karena makna syarat dan makna al-istifham bisa ditunaikan dengan isim yang ma'rifah dan nakirah. Contoh yang al-istifham ay al-istifhamiyah yang didhafahkan kepada yang ma'rifah, ayyukum ya'tini bi'arshiha, ayyukum ya'tini bi'arshiha. Di sini ay apa al-istifhamiyah didhafahkan kepada dhamir kaf yang ma'rifah. Contoh ay asy-syaratiyah yang didhafahkan kepada yang ma'rifah, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana 'alayya, ayyamal ajalaini. Ay di sini apa? Ay asyaratiyah Jawabannya apa? Fala udwana alaih. Di sini ay asyaratiyah diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Dan contoh ay alisifamiyah yang diidhafahkan kepada isim nakirah adalah habi ayi hadithin. Apa? Setelahnya ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, itu ya. Kemudian contoh ay asyaratiyah yang diidhafahkan kepada nakirah ayu rajulin ja'aka fakrimhu. Ayu rajulin ja'aka fakrimhu. Jadi ay asyaratiyah dan ay alisifamiyah bisa diidhafahkan kepada yang nakirah dan yang ma'rifah, yang mufrad, mutsanna ataupun jamak, dikecualikan satu, yaitu ketika mufrad ma'rifah tidak boleh. Bisa enggak berubah menjadi boleh? Hah? Bisa. Kapan? Apabila diulang. Ya, diulang penyebutan ayatnya. Ya. Atau yang kedua, jika ya, dimaukan dengan ay ma'na al-ajza, maka boleh baik pada ay asyaratiyah ataupun ay alisifamiyah sudah lewat. Ya, ataupun ay al-mausulah boleh. Kemudian ay dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama ay yang dia melazimi idhofah secara apa? Lafziyah dan ma'nawiyah. Apa itu? Ay apa itu yang dia melazimi idhofah lafziyah dan ma'nawiyah? Hah? Ay yang mana? Hah? Ay yang datang sebagai sifat. Itu melazimi idhofah lafziyah dan ma'nawiyah. Dan yang kedua, ay yang dia melazimi apa? Idhofah secara ma'nawiyah saja. Itu yang lazim. Adapun lafadznya tidak lazim. Yaitu apa? Tiga sisanya. Ay al istifhamiyah, ay al mausulah, ay al apa yang belum? Asyaratiyah. Ya. Ah itu coba cukup ya. Kemudian وألزموا إضافة لا دنفجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. وألزموا إضافة لا دنفجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. وألزموا وأوهر عطف ألزموا. Walzamu fil madi walzamu fil madi mabniun ala dhammi fil mad mabniun ala dhammi wal wawul jamaah mabniun ala sukun wal wawul jamaah fa'il dhammir idhafatan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi alfatatu zahir ala akhiri maf'ulun bi tsanin mansub wa alamatu nasbihi alfatu dhahir al akhiri ladun qasida lafdhu maf'ulul awal maf'ulun bi al awal fajar fa harful ataf jar fil amr mabniun ala fil amr fil mad fi'lun mad wal fa'il dhamir mustadir jawazan takdiru huwa yaud ila idhafah yaud ila ladun wa nasbu wa harful ataf nasbu mubtada wa marfu'un wa alamatu rafiyat damadhir ala akhirihi wa mudhaf qudwatin mudhafun ilaih biha jar majrur muta'alliq bi nasb anhum jar majrur muta'alliq bi nasb aidan nadar fil wal fa'il wal fa'il dhamir mustatir anhum jar majrur muta'alliq bi nadar nadar fil wal fa'il wal fa'ilu mir mustatir fi jawazan takdiru huwa yaud ila nasab. Dan mereka melazimkan idhofah kepada ladun, idhofah ladun, idhofah ladun, maka jarkanlah, maka dijarkan mereka melazimi ladun agar itu agar beridhofah, maka dijarkan, maka ladun tersebut dijarkan dan dinasobkannya gudwah, dan dinasobkannya gudwah dengan ladun itu jarang. وألزم إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. وألزم فعل وفاعل إضافة مفعول بثاني لدن قصير لفظ مفعول به أول. وألزم dan mereka orang Arab mengharuskan لدن untuk diidhafahkan. Ya, melazimkan لدن untuk diidhafahkan. Fajar maka لدن mengejarkan, ya, fajarra sukinali ajli al-waqaf, fajarra maka ladun pun mengejarkan. Nah itu ketika dia diidhafahkan. Wa nasbu ghudwatin biha, dan dinasobkannya ghudwah dengan ladun, ladun ghudwatan anhum nadar, jarang datangnya dari mereka. Ya, paham ya Ustaz? Seperti itu ya. Silakan antum menjelaskan. Ladun adalah harful lilit tidak goyah di zaman wa makan. Terus ladun itu mabni ala dzarfiyah, mabni ala sukun fi mahal nasab ala dzarfiyah. Contoh ladun yang dapat mengejarkan itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa liyunzira ba'san syadidam min ladnihi, ada membaca dengan min ladnihi. Itu kiraahnya Abu Bakar bin Asim, An Asim. Wa alzamu idhafatan ladun fajar, mereka mengharuskan idhafahnya ladun maka ladun mengejarkan. Ini keadaan yang pertama dari ladun. Ya, dia datang sebagai dzaraf yang dia mabni di atas sukun. Mabninya ladun di atas sukun itu inda aktsaril Arab. Ya. Mabni dia di atas apa? Sukun. Pada mahalnya nasab. Ala dzarfiyah. Ya. Zamaniyah atau makaniyah. Ya. Maka ketika dia datang sebagai dzaraf, maka dia ladun mengejarkan isim yang setelahnya. Ya. Dan di sana ada mazhab yang lain yang menjadikan ladun bagaimana? Mu'rab. Siapa itu? Qais. Ya. Di antara syahidnya adalah pada ayat liyundhira ba'san syadidan min ladnihi, pada kira siapa? Abu Bakar An Asim. Nah itu. Jadi mazhab kebanyakan orang Arab menjadikan ladun itu mabni di atas sukun. Ya, mabni di atas sukun pada mahalnya nasab ala dzarfiyah. Makna ladun ya inda. Aslinya inda. Dan di sana ada perbedaan antara apa? Ladun dengan inda. Ada perbedaan mana antara ladun dengan inda. Sudah kita sebutkan ada berapa? 6 ya. Ada 6 perbedaan antara ladun dengan inda. Yang pertama, ladun mulazimatun li mabda'il ghoyah, melazimi, permulaan satu tujuan. Yang kedua, umumnya digunakan dalam apa? Dijarkan dengan min. Yang ketiga, mabni di atas sukun, kecuali pada logonya qais tadi. Kemudian yang berikutnya, bolehnya ladun diidhafahkan kepada jumlah. Yang kelima, ya bolehnya ladun disendirikan dari idhafah. Kapan itu? Jika datang sebelum ghudwah. Ya. Kalau datang setelah ladun lafad ghudwah, maka boleh ladun disendirikan dari idhafah, tidak diidhafahkan. Nah, ketika itu ghudwah boleh datang dengan tiga sisi. Yang pertama ghudwatan apa? Nasab. Yang kedua ghudwatun, dan yang ketiga ghudwatin. Kita lewat kan? Kalau ghudwatan nasab, i'rabnya bagaimana? Ladun ghudwatan. Ada berapa sisi i'rabnya? Sisi berapa sisi? Dua ya. Sisi yang pertama tamiz. Ya, tamiz. Yang ditamizi apa? Ladunnya. Ladun ghudwatan. Atau yang kedua, i'rabnya sebagai apa? Khobar dari kana al-mahdhufah. Ladun kana disa'ah ghudwatan. Kalau marfu ghudwah, i'rabnya bagaimana? Dia sebagai fa'il dari kana yang tamah. Ladun kanatin, ladun kanat apa? Ghudwah gitu. Ladun kanat ghudwatun. Terus kalau setelahnya ladun mansub dan marfu, maka ladun itu didhafahkan kepada apa? Jumlah. Nah, kalau jar ini yang lebih sering digunakan, ladun ghudwatin. Ladun ghudwatin, maka dia mudhaf ilaih. Ya. Dan dia ladun ketika itu didhafahkan kepada mufrad. Sudah kan itu? Wah, ya. Ada juga ya. Tashbih bil maf'ul bih. Ketika nasab sisi yang ketiga, karena diserupakan dengan maf'ul bih. Nah, itu makna wa alzama idhafatan ladun fajar wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Mereka melazimi idhafahnya ladun. Ya, mengharuskan idhafahnya ladun. Maka dia pun mengejarkannya. Ya. Wa nasbu ghudwatin, kemudian nasaban ghudwah dengan ladun itu jarang. Ketika dinasabkan, maka dia tidak lagi melazimi idhafah, diputus dari idhafah. Idhafah yang lafziyah tentunya ya. Kalau yang ma'nawiyah bagaimana? Ya, tergantung sisi i'rab yang dipilih ya. Kalau ghudwatan ala tamyiz, berarti tidak ada jumlah yang ladun didhafahkan padanya ya. Tapi kalau antum jadikan ghudwah sebagai apa? Khabar kanal mahdhufah, maka ladun didhafahkan kepada apa? Kanal mahdhufah itu, jumlah kanal mahdhufah. Kemudian wa ma'a ma'fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun li sukunin yattasil. Ala nadhim wa ma'a ma'fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun li sukunin yattasil. Waw atifah ma'a ma'tuf ala ladun mansub wa alamat waw ismu mabni al-fath ma' fiha qalilun ma' mubtada ma' qusida lafduh mubtada fiha jar majrur muta'alliqun bi qalilun alati qalil khabar mubtada waw atifah nuqil fi'lun madin wa yursighah fathun naibul fa'il linukil waw atifah kasrun ma'tufun ala kasrun kasrun ma'tufun ala fathun disukunin jar majrur muta'alliq jar majrur muta'alliq tanaza'ahu fathun wa kasrun yatasil fil mudari'un marfu litajarrudi yang nasib bil jazim wa fa'ilu dhamir musatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila sukun wal jumlah fi mahalli jarin sifatun sukun Waman al-bait. Begitu pula mereka mengharuskan ma' untuk didhofahkan seperti ladun. Dan terkadang disebutkan ma'a sebagai ma' dengan disukun. Dan dinukil juga memfathah atau mengkasur akhirnya ketika bersambung dengan sukun setelahnya. Ma'a adalah isim makan yang menunjukkan makna musahabah. Atau ma'a adalah isim menunjukkan kebersamaan di pada waktu atau tempat. Contoh, jalasa Zaidun ma'a Amrin atau Zaidun ma'a Amrin. Yang sering digunakan adalah fathah ainnya dan dia di mu'rab. Fathahnya adalah fathah i'rab. Dan di antara orang Arab ada yang mensukunnya. Seperti lukunya Banu Qanim. Banu Rabi'ah. Banu Rabi'ah dan Banu Qanim. Seperti pada contoh ucapan penyair, Farishiminkum hawaya ma'kum wa in kanat ziyaratukum limama. Adapun si bawah berpendapat bahwasanya sukunnya ma' adalah dorah syi'riyah. Akan tetapi pendapat beliau kurang tepat. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ma' yang disukun ainnya adalah huruf bukan isim. Bahkan An-Nahas berpendapat bahwasanya itu ijma'. Akan tetapi pendapatnya salah karena si bawah berpendapat bahwasanya ma' yang akhirnya disukun juga termasuk isim. Dan yang disebutkan tadi adalah hukumnya ketika bersambung dengannya ketika bersambung setelah ma' tadi isim yang mutaharik. Adapun jika bersambung setelahnya setelah ma' isim yang diawali dengan sukun, maka yang menasabkan ma' dengan dzarfiyah dia tetap memfathahkannya. Contoh, jaa Zaidun ma'a ibnika. Adapun yang mensukun ainnya, maka ketika bertemu sukun setelahnya mengkasrahkannya. Contoh, jaa Zaidun ma'a ibnika. Dan ma'a juga bisa digunakan sebagai hal. Contoh, Zaidun wa Amrun ma'an. Dan takwil makna musahibain. Wa ma'a fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun sukunin yattasil. Juga mereka orang Arab mengharuskan ya idhafahnya ma'a. Ini ma'a ma'tuf kepada ladun ya walzamu idhafatan ladun wa ma'a ya. Kemudian ma' fiha qalilun ma' ya mubtada ya harabnya mubtada ma' fiha pada ma'a itu qalil sedikit yakni mensukun ain pada ma'a itu sedikit lebih banyaknya manfathahnya ma'a ya itu yang paling banyak yang mensukunnya itu sedikit logonya siapa itu Rabi'ah ya. Wanukil fathun wa kasrun li sukunin yattasil dan dinukil fathahnya ma'a dan kasrohnya ma'i li sukunin yattasil ketika ma'a ataupun ma' bersambung dengan huruf yang sukun. Jadi kalau setelah ma'anya adalah huruf yang berharokat maka di situ ada dua lughah. Lughah yang pertama dengan menjadikan ma' mansub di atas fathah ma'a. Ini yang paling banyak. Yang kedua mensukunnya. Berarti apa? Mabni ya. Ala sukun. Ya. Kemudian kalau yang setelah ma'nya adalah apa? Huruf yang sukun, maka bagi mereka yang menjadikan ma' mu'rab mansub di atas fathah, maka tetap dia di atas fathah. Ma'abnik. Adapun yang menjadikan ma' dengan sukun, mabni di atas sukun ma', maka ketika bersambung dengan huruf yang sukun, maka dia di kasrah. Ma'ibnik. Liltiqai as-sakinah ini karena pertemuan dua sukun. Ya, kadang datang ya ma dalam keadaan kosong dari apa? Idhofah. Ya. Seperti apa contohnya? At-talibu apa? Ja'at-talibat atau ja'at-taliban ma'an misalkan. ya, atau at-tullab ma'an. Di sini diputus dari idhafah. Ya. Berarti idhafahnya ma'an sifatnya apa? Malazim idhafah lafzun atau ma'nan? Ya, ma'nan, suara maknanya dia malazim idhafah. Ya. Karena datang ma'an dalam keadaan ataupun kadang datang ma'an atau ma'a dalam keadaan kosong dari idhafah. Mudin wabmum bina'an ghairan in adimta ma lahu udhifa nawiyan ma udima. Wabmum alwaw atifah. Wabmum fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Bina'an maf'ul mutlak. Ghairan qasd lafdhu maf'ul udmum mansubun wa al-qasdi al-fatru dhahru ala akhirih in syartiyah adimta fi'l al-madi mabni ala sukun wa ta'u dhamir muttasil mabni litisal fi'l al-madi mabni ala sukun litisali bi dhamir raf' mutaharrik wa ta'u dhamir muttasil mabni al-fath fi mahall raf' fa'il ma lahu ma isman mawsurun mabni ala dhammi fi mahall nasb mudaf ilayh lahu الجار والمجرور متعلق بأضيفة أضيفة فعل ماض يغير صيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى ما ناويا حال ل ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى غير ناويا حال لفاعل الضمم منصوب ومنصب الفاعل الظاهرة على آخره ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لناويا عدم فعل ماض مغير صيغة مبني الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى ما والألف للإطلاق dan ضمهله غير sebagai isim yang mabni ketika engkau maf'ul mutlak memahkanlah ghair dengan dhammah bina ketika engkau membuang mudhaf ilaihi dalam keadaan meniatkan maknanya. Keadaan yang keempat. Ghair dan teman-temannya memiliki empat keadaan. Yang pertama mu'rad, yaitu ketika dia diidhafahkan secara lafadznya. Seperti contoh ucapanmu asabtu dirhaman la ghairah. Ghair disitu mu'rad mansub dikarenakan diatafkan kepada dirham. Ataupun keadaan yang kedua yaitu ketika dia mudhaf ilaihi yang dibuang dengan meniatkan lafadznya seperti ucapan penyair min qabli nada kullu yaumin qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu min qabli qabl di situ dibuang mudhaf ilaihi namun diniatkan lafadznya dengan takdiran min qabli dzalik. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu ketika dia diputus dari idhafah secara lafaz maupun makna. seperti pada maka ketika dia diputus dari idhofah secara lafaz maupun makna, dia berubah menjadi isim yang nakirah, menjadi nakirah. Seperti mu'rab, seperti pada qiraahnya al-Jahdari, lillahil amru min qablin wa min ba'din. Adapun keadaan yang terakhir, keadaan yang keempat, yaitu ketika dia mabni, yaitu apabila dibuang mudhaf ilaihnya dalam keadaan diniatkan maknanya. Seperti pada ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Pada contoh semisal laisa khair indi dirhamu indi salah satu darahima laisa khairu, ada empat sisi. Yang pertama laisa khairu, dia mu'rab tanpa diberi tanwin sebagai isim laisa dan khabarnya mahdhuf laisa ghairu maqbudun. Laisa ghairu maqbudun. Laisa ghairu salah satu darahim maqbudun. Sisi yang kedua yaitu ketika dia dinasabkan sebagai khobar laisa dengan menakdirkan isim yang mahluf laisal maqbudu ghaira thalathati darahim, kemudian dinasabkan namun dengan mutusnya dari idhafah salafat maupun makna laisa ghairan, kemudian memabnikan di atas dhammah dan mahalnya tetap sebagai rafa, fi mahalli raf'in sebagai isim laisa dan khabar laisa mahdhuf. Kemudian qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aydan wa alu. Di Arab kemudian disebutkannya makna masing-masing dari qablu, ghair, hasab, awwalu, dunu, wa alu. Qabluka ghayru ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aydan wa alu. Qablu mubtada marfu'un bi dhammati adh-dhahira 'ala akhirih. Ka ghayru jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu kulluhun ma'tufat 'ala qabl bi asfin muqaddar fi ba'dihim. Aydan maf'ul mutlaq mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Al-fathatu adh-dhahirah dha. Al-fathatu adh-dhahirah 'ala akhirih. مفعول وهو مفعول مطلق لفعل محذوف وعلو معطوف أيضا على قبل معناه seperti قبل seperti قبل yang seperti qablu ghayru yang seperti qablu ghayru qablu seperti ghayru ba'du hasbu awwalu seperti ghayr qablu ba'du hasbu awwalu wa dunu al-jihatu dan alu. Maksudnya seperti wair amalannya. Yakni jika tidak ada penyandaran kepada ghair dan teman-teman. Qabluka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidun wa alu. Qablu seperti halnya ghair, yakni jika dibuang darinya mudhaf ilaih hanya diniatkan apa? Maknanya saja, maka dia mabni. Ya. Jadi seperti halnya ghair qablu juga ba'du hasbu awwalu dunu juga al-jihad as-sitt arah yang enam. Kemudian alu ini diperlakukan seperti ghair jika dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan apa? Maknanya saja, maka dia mabni di atas dhammah. Ya. Coba antum sebutkan pembagian dari isim-isim ini. Isim ini terbagi kepada berapa macam? Isim ini yang saya maksud, isim ini adalah qablu, ghair, ba'du, hasbu, awalu, dunu, al-jihad, dan alu. Terbagi kepada berapa bagian dan apa makna dari masing-masingnya? Ada enggak catatannya? Ada. Qablu di sini bermakna sebelumnya sudah disebutkan kan bahwasanya isim-isim ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama khalisul ismiyah, murni sebagai isim. Fala yufidu ma'aha dzarfiyatan zamaniyatan wala makaniyatan, tidak memberikan faedah dzarf, zaman ataupun makan. Ada dua isim saja, yaitu apa? Ghairu dan hasbu. Ini tidak apa mengandungi makna dzarf, tidak pula ataupun dzarf zaman, tidak pula dzarf al makan. Hanya isim murni. Ya. Silakan disebutkan maknanya. Qablu sini bermakna penunjukan. Yadullu ala sabaki syai', ala menunjukkan kepada pendahulu mendahuluinya sesuatu kepada sesuatu yang lain, atas sesuatu yang lain, dan pendahuluannya pada suatu waktu ataupun tempat. Ba'du sini bermakna ba'du menunjukkan kepada sesuatu yang diakhirkan dari sesuatu yang lain, baik dalam waktunya ataupun tempatnya. Sedangkan hasbu di sini dia maka maknanya bisa sebagai isim fa'il bermakna, maka ia ketika sebagai isim fa'il bermakna kafin. Qablu mana ya Pak? Qablu sebelum ya. Ya, kalau dirinci tadi ya, menunjukkan kepada sabqu syai' ala syai'in akhar, sesuatu mendahului sesuatu yang lain dalam hal waktu ataupun tempat. Ba'd ya sebaliknya, menunjukkan kepada diakhirkannya sesuatu atas sesuatu yang lain dalam waktu ataupun tempat. Ya. Kemudian hasbu ini maknanya tidak hanya satu makna. Ya, dilihat dari sisi penggunaannya dia. Ya. Ketika dia mabni di atas dhamma, yaitu hasbu, maka maknanya apa? Laisa ghair. Ya kan? Laisa ghair. Dan ketika itu dia bisa jatuh sebagai sifat bagi yang nakirah ataupun hal dari yang ma'rifah. Ya. Atau juga maknanya apa? Tadi kafin, isim fa'il. Ya, rincian sudah kita lewatkan itu. Ya. Dan anda harus ingat tentang bagaimana menggunakan apa? Hasab, lafaz hasab. Hasab kadang dia didhafahkan secara maknanya saja, tidak apa? Secara lafaznya saja. Apa? Tidak secara lafaznya. Hanya secara apa? Maknanya. Kapan itu? Ya ketika ya seperti kaidah yang umum itu. Dibuang mudhaf ilaihnya dan dinaikkan apa? Maknanya. Mabni di atas dhamma hasbu. Maknanya tadi laisa ghair. Ya Rabnya dia bisa sebagai apa? Sifat bagi yang nakirah ataupun hal bagi yang ma'rifah. Atau sebagai mubtada, tapi ada syaratnya, yaitu apa? Pergandengan dengan fa, ya kan? Sudah lewat itu. Kadang yang kedua, hasab diidhafahkan lafzan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya, maka dia ketika itu bermakna isim fa'il kafin. Dan i'rabnya bisa sebagai na'at bagi nakirah. Marautu bi rajulin hasbika min rajulin. Ya. Atau sebagai apa? Hal dari yang ma'rifah. Ya. Dan kadang digunakan hasab seperti penggunaan isim-isim yang jamid sehingga jatuh sebagai mubtada atau khabar. Itu rinciannya sudah lewat ya. Langsung ke yang berikutnya. Wa'arabu nasban idza manukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'arabu nasban idza manukira qablan wa ma min ba'dihi idza qad dzukira. Wa'arabu fi'lun wa fa'il wa alif al-fariqah nasban hal min fa'il a'rabu. Nasibin idza dharaf limastaqbal min az-zaman fi ma nasharat fi ma linasbin ma zaida nukira fi al-madi ma buniyan al-majhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takbiru wa yadu ila ma al-mausulah qablan maflun bihi li a'rabu. Domir al-madkur qablan maflun bihi li a'rabu waw yajidna fiyah ma simasul mambuni unang sukun waw maktuf ala qabla mimba di jarur mamujurur mutalik bi dukir qat harfu taklil dukir fi ilmadi mambuni harfu tahkik dzikra fil madhi mabniun lil majhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru wa yadu ila ma'al mausulah jumlah fi'liyah fi mali silah mausul la ma'al min al-irab. Mereka mengirab qabl dalam keadaan dia nasab mereka mengirab qabl dan teman-temannya dalam keadaan menasabkannya apabila dia datang sebagai nakirah. Apabila qablu dan yang setelahnya apabila qablu dan yang setelahnya datang sebagai nakirah. Hai wa arabu nasban idza ma nukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Dan mereka orang Arab ataupun ahli nahu mengi'rabnya. Mengi'rabnya apa? Qablu dan teman-temannya. Ya, nasban yakni nasibina, mengi'rabnya dengan nasab. Idza ma nukira, apabila dijadikan nakirah qabl dan yang setelahnya yang barusan disebutkan. Ya. Kapan dijadikan nakirah? Ketika diputus dari apa? Idhafah, lafdhiyah dan lafdhan wa ma'nan. Ya. Ini simple kok ini. Ya. Iya kan? Kemudian wa ma yali al mudhaf ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Wa ma yali al mudhaf ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Wa ma wal istinafiyah ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada yali fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma wal jumlatu la mahalla laha silatul mausul wal jumlatu la mahalla laha silatul mausul al mudhafa maf'ulun bihi mansub wa la matnasbi al fathatu zahiratu ala airihi ya'ti fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma wal jumlah wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khabari mubtada khalafa hal min dhamir mustatir fi ya'ti anhu jar majrur mutalik bi khalafa fil i'rabi jar majrur mutalik bi ya'ti idza dzaraf tadamman ma'na syarat ma ma zaidah hudhifa fi'lun mad mughayyir siwa tadamman ma'na syarat wa fa'iluhu dhamirun wal alif lil itlaq wa fa'iluhu dhamirun mustatir fi wa naibu fa'il dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila al mudhaf dan apa yang mengikuti mudhaf itu mudhaf ilaihi datang dalam keadaan menggantikan dari mudhaf pada i'rab apabila mudhaf dihapus. Mudhaf dihapus karena adanya qarinah. Boleh menghapus mudhaf apabila datang ada apabila tegak padanya qarinah yang menunjukkan atas penghapusannya. Kemudian mudhaf menduduki kedudukannya. Mudhaf ilaihi menduduki kedudukannya. Maka di rob menduduki kedudukan mudhaf yang dibuang. Maka mudhaf ilaihi di rob dengan i'rabnya. Seperti perkataan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim wa usribu fi qulubihimu al hubal ijla fi bi kufrihim. Maka ijla di sini mansub menggantikan mudhaf takdirannya hubal ijli dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuk. Adapun contoh wajah robuk, maka orang-orang mu'tazilah yang mengingkari sifat majiullah, mereka menakdirkan takdir amru robik dengan meniadakan sifat majiullah, maka mereka menamakan dengan majazun naqis. Dan ini merupakan pendapat yang batil. Mengapa? Karena Allah memiliki sifat maji. Dan contoh firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryah, maka dihapus maka penakdirannya was'al ahlal qaryah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'ala الفائل الذي كما رفعه أتى زيد منيرا وجب نعم فتى بعد فل فائل فإن ظهر فوا وإلا فضمير استتر وجرد الفيل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز شهدا وقد يقال سائد وسائد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفائل فعل أثمر كمثل زيد في جواب من قرأ ويرفع الفائل فعل أثمر كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء التأنيث تاء للماضي إذا كان الأنثى كأبت إند الأدى وإنما تلزم فعل أثمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضي بنت الواقف والحتم ما فصل بإلا فضل كما زكى إلى فتاة من الألا والحتم قد يأتي بلا فصل مما ضمير ذي المجاد في شير وقع وتاء ما جمع سوى السالم من مذكر كتائم إحدى اللبن والحتى فعنم الفتاة تستثن لأن قصد الجلس فيه بين والأصل في الفائل أن يتصل والأصل في المفعول أن يفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل وآخر المفعول النفس هدر أو أثمر الفائل وغير منحشر وما بإلا أو بإن منحصر آخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاء أنه خوف ربه أمر وشد أنه زان نوره سجى ينوب ما فول به أن فائل فيما له كان إلى خيرنا إلي فالأول الفئم المتنر والمتصر بالآخر اكسر في مدي كوس وجعل من مدارئ منفتح كينتح المقول فيه ينتهى وثانية التالية المطوعة كالأول جلنه بلا منازع وثالث الذي بالأمز الوصل كالأول جلنه كالسحل واكسر عوش فثلاثيا أويل عينا ودم جاك أفهتمل وإن بشكل خيف اللبس يتنب وما لباء قد يرى للنحرها وما لباء بآل ملعين تلف اختار وانقد وشبه ينجل وقابل من درف أم مصدر أو حرف جار بنيابة هاري ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفول به وقد جرد أبي اتفاقا قد ينوب الثاني من مبي كساف ملتبا سوء من في بابي دن وارو من استهر ولا أرو منا إذا قصدها أفي سوى نائب مما أولك برافي إن اسم الله محقق إن مضمار من سابق في لازق أنه بنصب لفظه أو المحل فسابق صفه بفعل أثمر حتما موافق لما قد أظهر ونصب حتم إن تال سابق ما يختص بالفعل كائن وهيثما وإن تال سابق ما بالتدا يختص بالفعل كائن يختص فرف التزم أبدا كذا إذا فعل تال ما لم يرد مقابل معمولا لما بعد وجد وإن تال سابق ما بالتدا يختص فرف التزم أبدا كذا إذا فعل تال ما لم يرد مقابل معمولا لما بعد وجد وإن تعالى معطوف فعلا مخبر به آنس فعطفا مخيرا والرف في غير الذي مر الرجع فما أو بها فحل ودع ما لم يبه والفصل مشغول بحرف جار أو بإضافة كواس يجري وما سوى النائب مما أولك وفصل مشغول بحرف جار أو بإضافة كوصل يجري وساوي في ذا الباب وصند الأمر بالفعل إن لم يكن معني أنحصى وألوقة حاصلة بتابعي كألوقة بنفس الاسم الواقعي علامة الفعل المؤدى أن تصلها غير مصدر به نحو أمل فصب به مفعوله إن لم ينعم فاعل إنه تدبرت كتب ولازم غير المؤدى وحتم لزوم أفعال سجايا كناهي كدفع لالا والمضحك أنسى سما مقتدى نظافة أو رناسة أو أراد أطول مؤدى لواحد كما دفع فامتد وعد لازما بحرف جاري وأنه دفع نصب لمنجاري نكن في أن وأن يطرد ما أمن ناس كأجبت أن يدو وصفق والأصل سبق فائل من كما من ألبس من زاركم نفس اليمن ويلزم أصل لمجيب أرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى wa hatta fadlatin ajis illam yadir ka hati masih kau jawaban ahusya wa yuhdafun nasibu wa inu lina wa qadiyakun wa hatuful muntazama in aimilani kata yafis min amal qabli fa'li wahidin min huma amal wa thani awla inda alil basra wa khtara aksan inda hum da usra wa amilin muhmala fi domiri ma tanaja'ahu wal tazim mal tuzima ka yuhsinani wa yusiyubnaka wa qadbaga wa tadi abdaka wala tajma awalan qad umila bi mutmarin li ghayrin ulah bal hatta hal jam in yakun ghayra khabar wa akhiran hu in yakun huwa al khabar wa adhirin yakun damir khabar li ghayri ma yutabiqul mufassirunahu adun wa yadunnani akhaz zaidun wa amran akhaini fi raha al masdar ismu ma siwa zamani min madull lil fi'li ka annin amin bi mithli aw fi'in aw wasin nasib wa kanu asan li hayrin tuhi taukidan aw naw'an yubinu aw ada kasiratu sayrataini sayrati rasat wa qadnya nubu anhuma alaidal wajid dakun lal jiddi wa fahil jadal wa maya lil mudafa yati khalaf anhu fil i'rabi idha ma hudhifa. Dan apa yang datang setelah mudaf, yaitu mudaf ilaih, kadang datang menggantikan dari al-mudaf dalam hal i'rab apabila mudafnya dibuang. Di sini banyak tergelincir ya ahli nahu, karena mereka terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Tanya semisalnya waja'a rabbuk, tanya ini majaz, ada mudaf yang dibuang, harus hati-hati ya. Bagi mereka, para ulama yang berpendapat bahwasanya ini haqiqah bukan majaz, haqiqah apa? Tarkibiyah. Bahkan contoh tadi juga al-qaryah, ya al-qaryah kalau disebutkan sendirian ya ini maksud negeri. Tapi kalau sudah ditarkib, was'alil qaryah, apakah yang dimaukan dinding-dindingnya, tanahnya? Kan bukan, ya kan, ini bukannya orangnya, penduduk negeri, sehingga hakiki tidak ada pembuangan juga. Was'alil qaryah maksudnya penduduk negeri. Kenapa? Karena sudah ditarkib dengan jumlah. Kayak tadi kan asad, asad kalau sendirikan hayawan muftarishin, tapi kalau disusun dalam tarkib ya dilihat mungkin asad beneran, ya kan, mungkin juga apa, pemberani fulan asadun, enggak mungkin dibawa kepada mana apa hayawan muftarish, ya itu juga sama ya. Wasal al-qaryah juga sama, ini ditarkib al-qaryah dengan tarkib yang menunjukkan makna penduduknya, sehingga harus hati-hati dalam masalah ini ya. Makanya sebagian ulama melarang, tidak menetapkan apa majaz dalam luas sekalipun ya. Kemudian warubbama jarul ladzi atqau kama qad kana qabla hadzi ma taqaddama. Rubbama jarru alladhi yabqau kama qad kana qabla hadzi ma taqaddama. Rubba harfu taqlil, maka fa jarru fi'il ma'ud mabniun ala dham wal waw dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il alladhi maf'ulun bihi li jarru abqau fi'il wa fa'il wal jumlah la mahalla laha silatuma. Kama jarru majrur muta'alliq bi mahdhuf sifatun li mawsuf mahdhuf. Qad harfu tahqiq kana fil ma'ad wa ismuhu dhamir mustatir fi taqdir huwa qabla dhaf muta'alliq bi mahdhuf khabar kana wal jumla min kana wa ismuhu wa khabaruhu la mahalla laha silatuma wa qabla mudhaf wa hadfu mudhafun ilayh wa hadfu wa huwa mudhaf wa ma ismu mawsul bi ma'na alladhi mudhafun ilayh wal jumla min taqaddama wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila ma la mahala laha silatuma. Dan terkadang orang Arab mereka menjarkan apa yang mereka tetapkan, yakni menjarkan mudhaf ilaih sebagaimana sebelum penghapusannya mudhaf. Terkadang dihapusnya mudhaf dan tetap beramal mudhaf ilaih sebagai majrur. Terkadang dihapusnya mudhaf dan mudhaf ilaih tetap majrur sebagaimana sebelum penghapusan mudhaf tersebut, tapi dengan syarat agar syarat yang dihapus diatofkan kepada mudhof secara makna. Lakin bisyaratin an yakuna mahudhif mumatilan alaihi lima alaihi qad utif. Apa yang dihapus semisal apa yang diatofkan, semisal mudhof yang diatofkan pada padanya. Akul lam ri'in tahsabina mar'an wa narin tawaqqadu billaili nara. Di sini dihapus kullanar. Dan di kullanar di atofahkan, diatofkan ke kepada yang semisal, yakni kullam ri'in. Dan terkadang dihapus mudhof dan tetap mudhof ilaih dijarkan, namun tidak semisal maknanya, namun tidak semisal lafadznya, bahkan berlawanan, seperti firman Allah, turidu na'aradu dunya wallahu yuridu akhirah, pada qiraah yang menjarkan akhirah, artinya Allah yuridu baqiyal akhirah. لكن بشرط أنا وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم. Dan terkadang jaru mereka mengejarkan alladhi abqau apa yang mereka sisakan kama qad kana qabla hadhi ma taqaddama sebagaimana keadaannya sebelum dibuang apa yang mendahuluinya, yaitu apa? Mudhofnya. Membiarkan mudhof ilaihnya majrur dalam keadaan mudhofnya sudah tidak ada, sudah dibuang. Ya, dijarkan mudhof ilaihnya dalam keadaan apa? Sudah dibuang mudhofnya. Sebagaimana ketika ada mudhofnya. Ya. Ini dengan syarat. Ya. Agar yang dibuang apanya? Mudhofnya. Ya. Menyerupai apa yang dia mudhof ini diatofkan kepada yang sebelumnya. Ataupun agar yang dibuang ini menyerupai kepada apa yang dia atau dia diatofkan kepadanya. Agar yang dibuang atau mudhof yang dibuang ini semisal semisal dengan apa yang dia diatofkan kepadanya. Aku lamrin tahsabina mar'an wa narin. Di sini wanarin aslinya kulla narin. Dibuang apanya? Mudhofnya kulla nar. Dan ditetapkan mudhof ilaihnya dalam keadaan majrur sebagaimana ketika ada mudhofnya. Ini boleh. Kenapa? Karena kulla yang dibuang pada nar kulla nar ini kan semisal dengan yang kulla nar ini diatofkan kepadanya, itu apa? Kulla imriin. Ya. Kemudian terkadang ya, yang dibuang itu tidak sama dengan apa yang dia diatofkan kepadanya, bahkan berlawanan maknanya. Seperti turiduna arabadunya wallahu yuridul akhirati, khususnya pada qiraah yang mengejarkan al akhirati. Yuridunal akhirati dijarkan meskipun apa? Dibuang mudhofnya, yakni apa? Baqiyal akhirati. Tetap dia al-akhirati dijarkan. Dan baqiya itu berlawanan dengan apa? Makna arabo. Arabo. Itu masalah apa? Pembuangan mudhof. Dan menetapkan mudhof ilaih sebagaimana ketika belum dibuang mudhofnya. Syaratnya tadi. Ya. Agar yang dibuang itu semisal dengan apa yang dia diatofkan padanya. Ataupun berlawanan dengan apa yang dia diatofkan kepadanya. Ya. Kemudian ini paham kan? Kan? لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. Ini ya, disebutkan ya, syaratnya di sini ya. Lakin bisyarti, tetapi dengan syarat agar yang dibuang, yakni mudhaf yang dibuang, menyerupai dengan apa yang dia diathafkan kepadanya. Ya, ini sudah berarti. I'rabnya juga jelas kan? Lakin bisyarti an yakuna ma hudzif mumatsilan, ya rabbal i'rab. لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. لكن حرف استدراك بشرط جار مجرور متعلق محذوف حال من فاعل جر وهو مضاف. أن يكون ما حذف عن حرف نصب ومصدر مستقبال يكون فعل مضارع منصوب بأن وهو متصرف من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر ما منصوب وعاد نسب الفتح الظهر آخره ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم يكون حذف فعل مغير صيغة فعل المد غير صيغة مبني على الفتح وسكن لأجل الوقف أو للضرورة وناب الفاعل الضمير المستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ما والجملة سلا موصول لا محل لها من الإعراب مماثلا لما عليه قد عطف مماثلا خبر يكون منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره لما جر ومجرور متعلق بمماثلا عليه قد عطف عليه متعلق عليه جر ومجرور متعلق بأضيف الآتي قد حرف تحقيق أضيف فعل المد غير صيغة مبني على الفتح وسكن للضرورة ونائب الفاعل ضمير المستتر فيه جوازا تقديره هو. Di sini ada hal yang perlu kita ketahui tentang i'rabnya bisyarti. Lakin bisyarti. Ya, lihat bisyarti jarun wa majrur. Qala al-mu'ribun innahu muta'alliq bi mahdhuf hal. Sebagian peng-i'rab mengatakan dalam i'rabnya bisyarti yaitu bahwasanya dia jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal. Muta'alliq dengan yang mahdhuf hal. Hal dari apa? Imma min fa'il jarru bisa dia jatuh sebagai hal dari fa'il yang ada pada jarru. Ya. Fil baiti sabiq pada bait yang mendahulunya rubbama jarru terkadang mereka mengejarkan dalam keadaan ya, mempersyaratkan gitu kan. Wa imma min maf'ulih atau bisa jadi dia hal dari maf'ulnya jarru yaitu apa? Hal dari alladhi mereka mengejarkan alladhi mudhaf ya dengan syarat ya. Wa indi dan di sisiku annahu la yamtani an yakuna muta'alliqan bi mahdhuf tidak terhalang untuk li syaratin muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf khabar ya saya khabar li mubtada mahdhuf bagi mubtada mahdhuf takdirnya lakin dzalika yani dzalika al jar ka'inun bi syaratin hanya saja jar tersebut terjadi dengan syarat nah itu. Jadi kadang memungkinkan satu terkib di Arab dengan beberapa sisi ataupun al-jar wal-majrur di Arab dengan beberapa sisi. Yang penting maknanya tidak rusak. Ya, kemudian setelahnya. Wa yuhzafu tsani fa yabqa al-awwal ka halihi idza bihi yattasilu al-wa'u harfu 'adfin yuhzafu tsani fi'lun mudari'un marfu'un لتجرده عن الناس بالجازم وعلامة رفعه ضم الظهر لآخره الثاني نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الياء منام ذريا الثقل فحرف عطف يبقى الأول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة مقدرة الألف فلام ذريا التعذر الأول فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ذر آخره كحاله جار مجور متعلق بمحذوف حال من الأول إذا به يتصل إذا ظرف ظرف زمان مبني منصوب متعلق بحال به جار مجور متعلق بيتصل الآتي يتصل فعل وفاعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب الجازم وعند رفعه ضمة ذر آخره وفاعل ضمير المستتر فيه جواز تدره ويعود إلى الأول والجملة يتصل به يتصل في محل جر مضاف إليه ومعنى البيت dan terkadang مضاف إليه dibuang dan yang awal tetap seperti keadaannya ketika tidak dibuang mudhaf ilaihnya. Jika yang pertama bersambung dengan yang kedua. Ketika yang pertama bersambung dengan yang kedua. Wa yuhdhafu tsani fa yabqa al-awwalu ka halihi idza bihi yattasilu. Wa yuhdhafu tsani dibuang yang keduanya, yaitu apa? Dibuang mudhaf ilaihnya. Fa yabqa al-awwalu, maka tersisalah al-awwal, tinggallah yang pertama, itu apa? Yang pertamanya mudhaf. Ka halihi, seperti keadaan mudhaf, idza bihi yattasilu, ketika bersambung dengan yang kedua mudhaf ilaih. Yaitu apa? Dibuang tanwinnya ya. Silakan dijelaskan. Dan terkadang yang kedua dibuang, maka tetaplah yang pertama sebagai keadaannya dengan syarat jika diatofkan kepada isim yang mudhaf. Bisyarti absin wa idhafatin ila mithil ladhi lahu adhaf al-awwal dengan bisyarti jarun wa majurun muta'alik bimahzuf khobar limtada mahzuf wa dhalika kain bisyarti wa mudhaf atfin mudhafin ilaihi majurun wa alamatu jarri al-kasrah al-dhawla akhirihi wa al-wawu harfu atfin idhafatin ma'tuf ala atfa ma'tuf ala majur majur mithluh ila mithil ladhi lahu adhaf al-awwala ila mithil ladhi jarun majmul talbi idhafah mithli majrur bi ila wa mudhaf alladhi ism mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayhi lahu adhaf al-awwala lahu jarun majrur mutalib adhafta adhafta fi'lun wa fa'il فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والضمير المتصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الأول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضمير الأخير والألف للإطلاق والجملة صلة موصول لا محل لها من إعراب ولا عيد له. Dan terkadang yang kedua dibuang, yakni mudhaf ilainya, maka tinggallah mudhaf seperti keadaannya ketika mudhaf bersambung dengan mudhaf ilah, yakni tidak bertanwin, dengan syarat ma'tufnya diidhafahkan dengan syarat ma'tufan dan dengan syarat diidhafahkan ma'tuf kepada semisal yang mudhafnya di idhafahkan kepada yang pertama dengan syarat ada mengatofan dan mengidhafahan dengan syarat diidhafahkan ma'tuf kepada semisal yang semisal dengan apa yang kau idhafahkan yang pertama kepadanya. Contoh seperti ucapan kau qada'allahu yada wa rijla man qalaha yada, di sini mudhofnya ada. Dalam keadaan mudhof ilainya dihapus. Aslinya yada man qalaha wa rijla man qalaha. Di sini boleh dibuang mudhof ilainya karena diidhafakannya rijla. Karena dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama adanya pengatofan dan pengidhafan yang sama. Seperti idhafah. Idhafahnya rijla kepada idhafahnya ma'tuf kepada semisal yang kepada semisal yang yada diidhafkan kepadanya. Atau contoh lain, saqal ardina al-ghaythu sahla wa haznaha. Di sini syahidnya sahla, hanya sahla al-ardin wa haznaha. Fayuhdhabu thani fayabqa al-awwalu ka halihi idza bihi yattasilu bi syarti 'athfin wa idhafatin ila mithli alladhi lahu adhafta al-awwala. Tiba yang kedua, mudhaf ilaih, fayabqa al-awwalu, maka tinggallah mudhafnya sendirian. Ya, kehalihi, seperti keadaan dia, keadaan mudhaf, idza bihi yattasilu, ketika bersambung dengan apa? Mudhaf ilaih, yakni dibuang tanwinnya kalau dia bertanwin. Dibuang nunnya kalau dia rafa'nya dengan apa? Thubutun nun. Tapi itu ada syaratnya. Bi syarti 'athfin, syarat yang pertama adanya pengatofan. Diatofkan kepada mudhaf yang dibuang mudhaf ilaih ini. Ma'tuf. Wa idhafatin ila mithli alladhi lahu adhaftal awwala, dan syarat yang kedua agar ma'tufnya diidhafahkan kepada yang semisal dengan isim yang pertama itu diidhafahkan kepadanya. Ya. Apa? Syarat yang kedua agar ma'tufnya diidhafahkan ya kepada yang semisal dengan isim yang isim pertama itu diidhafahkan kepadanya. Ya. Seperti qata'allahu yada wa rijla man qalaha. Di sini dibuang. Ya, mudhaf ilainya yada. Dan yada diperlakukan seperti ketika ada apa? Mudhaf ilainya. Yakni apa? Dibuang dari yada tanwinnya. Ya, qata'allahu yada, bukan yadan. Ya. Karena dia meniatkan apa? Lafaz mudhaf ilainya. Ini boleh, kenapa? Karena dua syaratnya terpenuhi. Yang pertama ada yang ma'tufan wawu, dan yang kedua ma'tufnya rijla itu diidhafahkan kepada man, yang mana ya itu semisal dengan mudhaf ilaihnya yada atau isim yang mudhaf yang pertama. Insyaallah jelas ya. Yang semisal itu ucapan penyair saqal ardina al-ghaythu sahla wa haznaha. Di sini sahlah dibuang apa? Mudhaf ilainya. Dan dia diperlakukan seperti ketika ada mudhafnya. Ya, ini dibuang darinya tanwin. Ini boleh. Kenapa? Karena dua syarat terpenuhi. Yang pertama adanya pengatofan dengan wawu. Dan yang kedua ma'tufnya hazan. Ya, diidhafahkan kepada dhamir ha. Yang dhamir ha ini semisal dengan isim yang pertama itu sahal. Yang antum diidhafahkan kepadanya. Ya. Pemirha di sini semisal dengan mudhaf ilaihnya sahla yang dibuang kita aja. Ini sahlaha wa haznaha, dibuang apa? Ha-nya. Dan tentunya itu lebih ringkas ya. Jadi boleh membuang apa? Mudhaf ilaih dari mudhaf dan ditetapkan mudhaf keadaannya seperti ketika ada mudhaf ilaih dengan dua syarat itu. Siap belum? Syaraf? Satu lagi? Iya, satu lagi ya, cepat selesai merojaannya. Fasl mudhaf shibh fi'l ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wa lam yu'ab. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala: Fasl mudhaf shibh fi'l ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wa lam yu'ab. Fasl maf'ulun bihi muqaddam li ajiz mansub wa alamatu nasbi al-fath'atu dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Mudhafun ilayh مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر ظاهرة على آخره شبه نعت لمضاف فعل نعت مضاف وهو شبه نعت لمضاف وهو مضاف fi'lin mudafun ilaih majur wa lam tujari kasrah dhahratul akhirih. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il li fasli fi'il li fi'il bi masdar nasab fi'il madin mabniun ala sukun mabniun ala fathi wa sukun al waqf. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il bi masdar nasab في الماضي مبني على الفتح وسكن الوقف وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يؤتي للمضاف مفعولا مفعول مفعول به لنصب او حرف عطف ظرفا معطوف على نقول اجيز في الامر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت ولم يعب واسنافيه او ابتدائيه لم حرف جزم وقلب ونفي يعاد في المضارع مجزوم إلى وعلامة جزمه السكون فصل نائب الفاعل ومضاف يمين مضاف إليه معنى البيت engkau bolehkanlah memisah antara mudhaf, yang mudhaf itu adalah syibu fi'il dengan mudhaf ilaih. Mudhaf syibu fi'il yang dia nasabkan maf'ul. Fasla mudhafin syibhi fi'ilin ma nasab maf'ulan au dharfan ajiz wa lam yu'ab. Fasla tadi maf'ul dari apa? Ajiz. Berarti maknanya ajiz. Fasla mudhafin. Kemudian tadi ma, i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari fasal, maka terjemahannya kurang lebihnya ajiz, bolehkanlah untuk dipisahkan mudhaf yang berupa syibh fi'il dengan pemisah yang dia mansub sebagai maf'ul atau dharf gitu. Walam yu'ab dan tidak dicela, faslu yamin. Ya. Menadangkan pemisah berupa yamin, nah itu. Jadi bolehkanlah dipisahkan mudhaf yang berupa syibhu fi'il dengan pemisah berupa manasoba, isim yang mansub sebagai maf'ul atau sebagai dharf, dan tidak dicerca, tidak dicela untuk didatangkan pemisah berupa yamin. Ya, silakan dijelaskan. Usanif membolehkan memisahkan antara mudhaf yang dia adalah syibhu fi'il, baik dia masdar atau isim fa'il, memisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih, yang mudhaf itu beramal pada pemisah tersebut dari maf'ul atau dharf atau syibhu bidhar. Dan contoh yang dipisahkan dari keduanya, di antara keduanya dengan maf'ul, ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladihim auladahum syurakaihim." Pada qiraah Ibnu Amir yang menasabkan lafaz aulad dan dijadikan syurakanya. Dan contoh yang dipisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan dharaf, yang mudhaf itu menasabkannya yaitu masdar, seperti ucapan orang-orang Arab, "Tarku yawman nafsika wahawaha sa'yun laha fi rodaha." Sini tarku yauman nafsika dipisahkan dengan dorof yauman. Dan contoh yang dipisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan maf'ul yang diwafahkan, yang dia adalah isim fa'il, seperti ucapan para salaf, ucapan kiraah lain, fala tahsabanallaha mukhlifa wa'dahu rusulih. Dan contoh yang dipisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan syibu bidharaf seperti firman, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal antum tariku li sahibi. Di sini dipisahkan dengan syibu bidharaf jar majur li. Atau saya ulangi lagi tadi ya terjemahannya ya lebih pas. Fasla mudhafin syibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wa lam yu'ab. Faslu yaminin. Bolehkanlah memisahkan mudhaf yang menyerupai fi'il, ya, ma nasab, dengan apa yang dinasabkan oleh mudhaf, gitu ya, berupa maf'ul atau dharf. Ah, itu. Bolehkanlah memisahkan mudhaf yang menyerupai fi'il dengan apa yang dinasabkan oleh mudhaf berupa maf'ul atau dharf. Jadi nasab fi'ilnya huwa kembali kepada apa? Mudhaf. Aslinya apa? Ma nasabahu. Ya. Ya, paham ya? Bolehkanlah memisahkan mudhaf dengan syarat mudhafnya apa? Sesuatu yang menyerupai fi'il. Seperti apa? Masdar. Apalagi? Isim fa'il. Ya. Bolehkanlah memisahkan mudhaf yang menyerupai fi'il dengan, ya, apa yang dinasabkan oleh mudhaf berupa maf'ul atau dharf fa'il. Dan tidak dicerca mendatangkan pemisah berupa yamin. Sudah belum itu yang yamin? Belum ya? Ya. Hadza ghulamu wallahi Zaidin. Satu lagi, siapa yang bisa meringkas? Cepat selesai. Biar pertemuan berikutnya sudah ganti pembahasan. Mam. Watiraron. Watiraron wujida bi ajnabiyyin aw bi na'tin aw nida. Watiraron wujida bi ajnabiyyin aw bi na'tin aw nida. Watiraron waw atifah. Watiraron maf'ul ajli. Wujida fi'lun madhin ghayr sighah. Wa naibu fa'ilun dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa a'idun ila faslin. Bi ajnabiyyin jar majrur muta'alliq bi wujida. Aw bi na'tin aw nida ma'tufani 'ala ajnabi. Mana bait dan damdur syiriyah terkadang didapati pemisahan antara mudhaf dan mudhaf, antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan kalimat ajnabi atau dengan na'at atau dengan nida. Contoh yang ajnabi adalah ucapan penyair, kama khutal kitabu bika fi yauman yahudiyin yuqaribu aw yuzilu. Syaitnya pada ucapannya bika fi yauman yahudiyin, aslinya adalah bika fi yahudiyin yauman. Contoh yang na'at adalah ucapan penyair, najautu waqad balal muradi yusayfahu min ibni abi syekhil abatihi talibu. Syaitnya pada ucapannya min ibni abi syekhil abatihi talibu, aslinya adalah min ibni abi talibi syekhul abatihi, syekhil abatihi. Berikutnya yang contoh nida adalah ucapan Bujair bin Nabi Sulma, wifaku ka'bu bujairin mungkidun lakamin tanjiri tahlukatin wal khuldi fi saqari. Aslinya ada syaitnya pada ucapan Bujair, wifaku ka'bu bujairin, aslinya adalah wifaku bujairin ya ka'bu. Semuanya sudah hafal semua? Bapak ini ada yang belum setorkan? Atau sudah semua? Siapa yang belum? Alif Taufah Hasan belum San? Berarti pertemuan besok harus selesai yang belum. Ya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Al-Mudhaf ila ya'il mutakallim. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanallah wa bihamdik. Shukran la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.